Kata Allah, kalau engkau tidak bisa melihat aku melihatmu, kan gitu kan. Nah, kita merasakan Allah. Jadi melihat Allah itu tidak melihat seperti melihat cacing atau melihat asbak atau melihat teh kan. Melihat Allah itu harus melihat dengan mata batin yang terdalam, merasakan perannya, merasakan kehadirannya. Nah, hadir itu kan tidak di panggung, tidak di lapangan, tidak di forum-forum, tapi hadir dalam kesadaran kita, hadir dalam cinta kita, hadir dalam rasa kita kan gitu.